نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَأَسِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam suasana yang cukup panas, dalam kondisi yang barakallahu fikum, waktu-waktu yang mungkin dari kita ingin beristirahat santai, namun alhamdulillah Allah Ta'ala menggerakkan hati kita untuk duduk di dalam masjid, untuk bersama-sama taqarrub ilallah Ta'ala dengan mewujudkan talabul ilmi asy-syar'i. Pembahasan kita barakallahu fikum adalah pembahasan tentang afatul ilm. Beberapa penyakit yang ada bagi orang yang berilmu agama adalah merupakan sunatullah, bahwasanya Allah menciptakan di dalam keadaan makhluknya ada yang diberi kesehatan, kadang ada yang ditimpa sakit, dan manusia yang berilmu ketika dia memiliki ilmu maka harus disadari di sana ada afat, perkara yang menjadi penyakit dan pengrusak dengan ilmu yang dimiliki. Pada pertemuan yang lalu kita bahas poin yang ketiga, maka kita masuk yang keempat, ad-da'wa fil ilmi wal Quran. Ad-da'wa artinya mengaku-ngaku. Ad-da'wa itu maknanya mengaku, mengaku tentang ilmu dan Al-Quran. Ya, ketika seorang memiliki ilmu, barakallahu fik, kadang muncul dia mengaku sebagai orang yang paling berilmu, sehingga ini menjadi sebab rusaknya diri dia dengan ucapan tersebut. Disadari atau tidak disadari, sifat orang berilmu ialah miliki sikap tawadhu. Namun di sini kadang muncul penyakit seperti ini. Adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika diriwayatkan dari Rabi', sami'tu Syafi'iyya wa dakhaltu 'alaihi wa huwa marid. Kata Rabi', saya mendengar Imam Syafi'i ketika aku masuk ke tempatnya dalam kondisi sakit. Fadzakara ma wada'a min kutubih. Maka disebutkan kepada beliau kitab-kitab yang telah ditulis. Kitabnya Imam Syafi'i. Sebutkan ini kitab Anda, ini kitab Anda, ini kitab Anda. Sebutkan kitab-kitab yang beliau tulis. Faqala, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Lawadittu anal khalqa ta'allamah walam yunsab ilayya minhu syai'un abada. Kata Imam Syafi'i, aku lebih senang. Aku senang manusia mempelajari ilmu itu. Dan mereka tidak menyandarkannya kepada saya selamanya. Walam yunsab. Dan mereka tidak menyandarkan ilayya kepada saya dari kitab itu sedikit pun selamanya. Silahkan dipelajari ilmunya, ambil faedahnya, itu akan lebih aku cintai. Sekalipun mereka tidak menyandarkan saya telah baca kitabnya Imam Syafi'i begini-begini. Itu sifat orang yang berilmu. Itu sifat para imam. Tayyib, tawadhu dengan ilmu yang dimiliki. Sehingga kata Abu Alif, al-ilmu minhah minallah. Ilmu itu pemberian dari Allah. Ya. Ilmu itu minhah, pemberian, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Untuk siapa? Li ashabil qulub an-naqiyah. Allah berikan untuk orang yang memiliki hati yang bersih. Perhatikan, ilmu itu pemberian dari Allah. Yang Allah berikan yang pertama untuk orang yang hatinya bersih. Maksudnya bersih, la yuriduna uluan fil ardi wala fasadan. Maksudnya bersih, tidak menginginkan ketinggian, tidak menginginkan kerusakan. Dua sifat penting yang harus dipahami bagi mereka yang diberi ilmu. Alladzina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadan, itulah calon penghuni kampung akhirat. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ulu, ketinggian. Bukan ingin disanjung setinggi langit. Bukan ingin dipuja-puji setinggi langit. Bukan itu yang diinginkan. Wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan. Dua. Jadi sifat orang yang sadar akan kampung akhirat, tidak akan berbuat kesombongan dan kerusakan. Itulah orang yang disebut diberi nikmat anugerah ilmu. Baik. Yang kedua, wa huwa mihnatun lilladzina yabtahuna bi'amalihim. ghaira wajhillah wa yuriduna bisa'ihim ghaira maqasidihi lidhalik taqsuru minhum da'wa wa yata'atta minhum al-fakhru. Baik, kata mu'alif, mereka dan ilmu itu anugerah. Yang kedua, untuk orang-orang yang mencari wajah Allah dengan amalan-amalan mereka. Ilmu itu anugerah untuk orang-orang yang mencari wajah Allah dengan amalan mereka. Iya. Iya. Wa yuriduna bisa'ihim, dan mereka bukan orang yang menginginkan tujuan-tujuan, takatsur minhum da'awa, bukan orang yang menginginkan memperbanyak da'awa, pengakuan-pengakuan. Wa yata'atta minhum al-fakhru, bukan pula orang yang menginginkan berbangga diri. Begitu. Jadi betul-betul orang yang diberi ilmu untuk betul-betul ilmunya mengharapkan wajah Allah, bukan menginginkan banyaknya pengakuan-pengakuan, banyaknya perkara yang dijadikan sebagai berbangga diri dengannya. Bukan itu. Ya. Barakallahu fik. Kenapa? Walau fatanu la'adu ila anfusihim la'alimu. Kalau orang itu cerdas, kalau itu orang cerdas, niscaya akan mengembalikan pada diri mereka, kembalikan urusan pada dirinya. Fa'alimu anal amra kullahu lillah. Kalau orang yang cerdas mengembalikan urusan dirinya, itu akan tahu urusannya itu semuanya milik Allah. Ya, ilmu yang diberi itu anugerah dari Allah. Betul. Sehingga untuk mencari wajah Allah, bukan untuk mencari pengakuan-pengakuan. Oh, memang kamu orang begini, memang kamu orang begitu. Bukan itu yang dicari. Kalau mau sadar, annallaha akhrajan nasa min butunihim min butini ummatihim la ya'lamuna syai'a. Kalau mau sadar, manusia lahir dari perut ibu mereka dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Sekarang kita sudah tahu, ngerti ilmu, mengaku-ngaku saya orang yang paling tinggi ilmunya di sini, tidak ada selain saya. Nah, ini ulu, menyombongkan dirinya, merendahkan manusia, nggak boleh. Karena kalau sadar, lahirnya kita dalam keadaan bodoh. Summa huwa 'allamahum bima ja'ala lahum min adawatil ilm. Kemudian kalau dia sadar, Allah ajarkan kepada mereka dan Allah jadikan perangkat-perangkat ilmu. Wa bima razaqahum min hatil fahmi, dan Allah anugerahkan rezeki. Apa itu? Anugerah kefahaman. Paham. Jadi faham itu anugerah setelah orang itu diberi ilmu dan perangkat-perangkat ilmu. Ada mata, ada telinga, itu perangkat ilmu. Dan itu anugerah dari Allah. Sehingga jangan berbangga diri. Apa yang mau dibanggakan? Wong ilmu itu dari Allah. Ya. Wa bima man 'alaihim bi badzalika min tadlilil awa'iq alqa'imah fi sabilit talab wa min sarfi lil mawani' syakhilah fi ta'anit tahsil. Dan juga anugerah di samping diberi perangkat, perangkat untuk mengerti ilmu. Yang kedua, Allah anugerahkan anugerah kefahaman. Selanjutnya Allah anugerahkan setelah itu tadlil lil awa'iq al-qa'imah. Kemudian dia itu mau merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, tunduk, berhati-hati dari segala pengrusak-pengrusak jalan mendapatkan ilmu. Perkara yang menjadi pengrusak mendapatkan ilmu, dia berusaha berhati-hati. Jangan sampai seorang penuntut ilmu tidak mengerti penghalang, mawani', pengrusak penuh ilmu. Kalau kita tahu, bisa menghindar. Kalau tidak tahu, bisa terjatuh. Zakarallahu ta'ala minnatahu ala ibadihi min ikhrajihim ikhrajihi iyahum min butini ummahatihim la ya'lamuna syai'a summa ba'da dhalik yarzu'uhumu sam'a alladhi yudrikuna bihi wal absar alladhi biha yuhisunal mar'iyat. Lalu kata mu'alif, Allah telah ingatkan dalam Al-Quran anugerah yang diberikan kepada hamba. Ya, apa itu? Dikeluarkan mereka dari perut ibu dalam kondisi tidak ngerti apa-apa. Kemudian Allah anugerahkan rezeki pendengaran untuk bisa mendengar sesuatu. Wal absar, penglihatan yang bisa melihat sesuatu. Wal afidah, wahyal ukul. Dan yang ketiga, Allah anugerahkan afidah, yaitu akal. Akal, wahadihil uwa, wal hawasu, tahsulul insan, ala tadrij, qalilan, qalila. Kata mu'alif, inilah kekuatan. Inilah perangkat-perangkat yang dimiliki manusia bertahap demi bertahap, sedikit demi sedikit bertambah ilmu. Kulama kabura zida fi sam'ihi. Semakin besar, semakin diberi tambahan kekuatan pendengarannya. Kan begitu. Waktu bayi belum bisa bedakan suara. Ini suara kodok, suara ayam, suara apa, enggak tahu. Ya. Kan namanya masih bayi, belum bisa bedakan ini suara apa. Semakin dewasa, semakin bisa apa? Oh, yang ini suara kodok. Ya, ini suara ayam. Semakin bertambah umur. Begitu. Demikian pula basarihi, penglihatannya. Oh, ini abi. Oh, ini umi. Semakin bertambah. Oh, itu ami, pamanku. Oh, itu bibi. Semakin bertambah, bertambah. Semakin bertambah ilmunya dengan penglihatannya. Hatta yabluha asyuddah, sampai usia dewasa. Oh, ini mahram. Ini bukan mahram. Mulai tahu, oh, ini wanita lain. Ini bukan bibi, bukan adik, bukan kakak. Ini tetangga, tapi bukan mahram. Mulai balik. Ngerti hukum. Sehingga ketika diajak jabat tangan, ah, enggak mau. Kan kamu bukan mahram saya. Ah, udah balik ini. Seiring umur, semakin bertambah apanya? Ilmunya. Seharusnya seperti itu. Tadrijian qalilan qalila. Wa inama ja'alallahu ta'ala hadhil insafil insani yatamakkan biha min ibadati rabbihi. Yep. Tidak lain Allah jadikan manusia dalam kondisi demikian untuk memungkinkan beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Jadi perangkat mata, telinga, hati untuk memahami ilmu, untuk beribadah. Bukan untuk dibangga-banggakan. Saya ini alumni Ka'bah. Keluaran Ka'bah. Gelarnya apa, Pak? Ka'b, keluar Ka'bah. Kalau ini LC saya Ka'bah, keluaran Ka'bah. Ilmu bukan untuk seperti itu. Ilmu itu innamal ilmu liutafaqah, dipahami untuk beribadah. Pahami untuk beribadah. Ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua, yasta'ina bikulli jarihatin wa adwin wa quwatin ala ta'ati maulah. Meminta pertolongan dengan segala kekuatan anggota badan untuk mentaati Allah. Mata semakin kuat, semakin tumbuh besar, semakin kuat bisa membaca. Dulu bacanya masih A, I, U, Babi, Bu. Karena sudah mulai dewasa, belajar dulu suluho, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Meningkat, belajar jurmiyah, meningkat. Dulu tidak bisa baca yang gundul, sekarang bisa baca yang gundul. Ini apa? Bisa bunyi, bisa terjemah, memahami. Seiring, terus berkembang. Itu seharusnya seperti itu. Sehingga semakin kuat pendengarannya, semakin kuat penglihatannya, semakin mantap hatinya, semakin kuat ketaatannya. Kan kayak gitu, Mbak? Iya. Jadi belajar itu untuk mengokohkan ibadah anggota badan untuk semakin kuat taat kepada Allah. Gitu. Dulu baca Quran masih terbatas-batas. Sekarang bisa khatam. Walaupun setahun sekali mending. Daripada enggak pernah khatam, ajuk Yasin bain. Enggak rampung-rampung. Setahun khatam meningkat. Ya. Belajar semakin tumbuh, semakin kekuatan fisik, kekuatan hati tertata, dewasa. Begitu. Kalau dulu sholat harus di, ayo sholat, sholat. Harus diomongi, baru 7 tahun. Abinya harus nyari-nyari dulu, kemana sih bulan, kok belum pulang anak saya. Oh, sholat, sholat, sholat. Subuh, bangun. Adzan subuh. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kan gitu ya. Fisik tambah kuat, ilmu tambah kuat. Mulai balik, masih digugah, bangun, bangun gitu. Sudah punya anak satu, bangun, bangun, sholat begitu. Meningkat, fisiknya tambah meningkat, ilmunya tambah kokoh, semakin sadar. Semakin sadar. Seharusnya seperti itu. Bukan tambah kuat, malah bukan untuk tambah kuat taatnya. Barakallahu fiik. Seharusnya tambah taat. Bayan bahilil muslim. Maka seyogyanya bagi seorang muslim, ayasdada kurban min rabbihi kullama istada ilma. Seyogyanya seorang muslim, jika bertambah untuk menambah kedekatan kepada Rabb-nya. Kapan? Setiap kali bertambah ilmunya. Seyogyanya seorang muslim semakin menambah kedekatan kepada Rabb-nya setiap kali bertambah apanya? ilmunya. Gitu. Tambah ilmunya, tambah tawaduknya. Tambah umurnya, tambah apanya? Tawaduknya. Kan begitu? Tambah umur, tambah ilmu, tambah tawaduk. Tambah berisi. Pohon padi tambah kuning pohonnya. Padinya juga sudah mulai apa? Menguning, merunduk. Ya apa tidak? Tapi kalau padi gabuk, tidak ada isinya, kayak gini bain, Pak. Tidak tunduk. Bukan merunduk. Karena kosong. Kata orang, tua-tua apa? Tua-tua keladi, tambah tua, tambah. Tidak mau kalah sama yang muda. Iya. Karena zaman sekarang, kata Ustaz Saiful, sing tua jadi ngenomi. Iya, kayak anak muda boy. Padahal sudah peot, sudah tinggal nunggu gilirannya aja. Ini tidak mau kalah, Pak, sama anak muda. Allah musta'an. Maka marilah, kata mu'alif, semakin bertambah seorang muslim menambah taat kepada Rabbnya, setiap kali bertambah ilmunya. Wa hadza min bab adabil ilm. Ini sisi adab menuntut ilmu. Wa haqiqun bihi ayakuna kadzalik. Dan hakikatnya memang sudah demikian. Id al ilmu da'iyatun ilal khudu' lillah. Kenapa harus demikian? Setiap kali seorang muslim bertambah ilmunya, bertambah kedekatannya dengan Allah. Kenapa demikian? Karena ilmu mengajak untuk tunduk kepada Allah. Ilmu itu mengajak kita tunduk kepada Allah. Yang kedua, ilmu itu mengajak kita kemana? Tarki ad-da'awa. Meninggalkan diri dari mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku. Ya. Mengaku-ngaku yang akibatnya jadi berbangga diri. Kira? Hati-hati. Saya ini sudah pernah belajar selama 30 tahun. Ngakunya. Tapi kenyataannya jauh dia dekat dengan Allah, bukan tawaduk kepada Allah. Ya apa maknanya? Malah semakin jauh dari jalannya para salaf. Apa maknanya? Saya ini doktor akidah. Misal lo ya. Tapi malah bikin apa? Membikin kerusakan dalam akidah. Iya tak? Saya sudah punya gelar ya, harus punya apa namanya setelah gelar? Nah, kedudukan apa? Apa? Sudah digelar tinggal diduduki kan kayak gitu. Harus punya kedudukan. Kalau sudah kedudukan tinggi, orang harus semuanya hormat. Karena sudah masuk ke dunia yang bermacam-macam. Akhirnya meresmikan acara kesyirikan. Ayo, kita tahu itu acara kesyirikan, tidak boleh kita datang, apalagi gunting apa? Gunting pita. Ya, tak resmikan. Antum gelarnya doktor loh. Seharusnya mengingkari kesyirikan. Lalu kemana gelarnya? Cuma digelar. Itulah pengakuan. Yang dibutuhkan bukan pengakuan. Baik. Kadang orang tertipu dengan itu. Yang dibutuhkan adalah semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah Ta'ala disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. An-Nahl 78. Allah dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ya? La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Kalian lemah, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati, akal. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Itu ayat yang menjelaskan apa yang kita baca tadi. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun, lemah, lemah fisiknya, lemah al-ilmunya, jahil. Ya, lalu Allah ciptakan pendengaran, alat yang pertama kali berfungsi untuk mendengarkan ilmu, pendengaran. Ya, pendengaran. Sampai sebagian ulama kalau bayi lahir diadzani supaya mendengar kalimat-kalimat thayyibah. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Yang kedua, Allah jadikan penglihatan, mata. Yang ketiga, hati, akal. Itu perangkat ilmu yang untuk bisa orang semakin berilmu. Makanya gunakan pendengaran, mendengarkan ilmu, ngaji, duduk, dengerin. Tayyip, tidak bisa hadir karena ada urusan lebih penting, bukan sibuk ngurusi yang tidak penting, karena betul-betul tidak bisa hadir. Ya, rekamannya didengerin. Oh, ini taklim tadi nih, saya tidak bisa hadir. Qadarullah, anak saya sakit. Ya maklum lah, anaknya sakit tidak datang. Wah, saya tadi tidak datang, kenapa sih? Habis nikahan. Ya habis nikahan ya maklum tidak datang, kan gitu ya. Oh, nikah sama taklim sudah hari haknya persana taklim, maka tengdiwak. Undangan sudah dibagi, aku tak kaji disit gitu. Aduh ya malu nanti besane. Udur. Tapi yang kasihan kadang tidak ada udur, tidak mau mendengerin, telinga tidak mau dipasang, sibuk dengan perkara yang melalaikan dari akhiratnya. Ghafil, lalai. Melalaikan lebih ngeri, Pak. Kalau lalai sih mandan mending. Ayo ngaji. Oh, aku lupa. Maklum, saking banyaknya jadwal kadang apa sampai lupa. Mungkin si hari apa ya? Saking sibuknya, Pak. Saking sibuknya sampai hari lupa, apalagi tanggal. Lupa, sekarang hari apa sih ini ya? Masya Allah, hari Jumat. Sampai lupa. Saking sibuknya. Kalau sibuknya urusan akhirat, bagus. Yang lebih ngeri, urusan apa? Dunia. Pasang telinga. Tidak bisa datang rekaman dengerin. Tidak bisa dengerin, apalagi baca. Aduh, kalau saya baca 5 menit sudah langsung hilang tulisannya. Itu naik baca. Lalu pakai apa tuh? Dengerin, enggak mau dengerin, baca 5 menit ngantuk. Lewat mana ilmu masuk? Semedi. Semedi bukan cara dapat ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum." Wa innamal hilmu bita'allum, bita'allum. Ilmu itu dipelajari. Ilmu itu dipelajari. Jangan kita tidak belajar. Waduh, saya tidak bisa doroh Banyumas. Ya sini, duduk di sini. Tidak ada kesibukan. Oh, nanti saya jam segini taklim. Betul-betul. Telinga sering mendengar ilmu. Semoga itu jadi sebab hati semakin masuk ke dalamnya ilmu. Hati. Orang semakin diingatkan, semakin bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Kita saling mengingatkan. Kalau antum bisa baca, tafadhol, kita duduk, antum yang baca kan begitu. Adanya kan cuma ngajar, kalau enggak belajar kan gitu ya. Kadang posisi kita dengerin, kadang kita posisi membacakan. Itulah rabbaniyyin, belajar, mengajar, dakwah, sabar. Jadi ilmu itu dipelajari. Ilmu itu dipelajari bukan dengan cara apa tadi? Semedi di pinggir kali, dalam kamar, wah, tempat semedi baca wirid sekian ribu. Itu bukan cara mendapatkan ilmu Quran dan Sunnah. Belajar, belajar, belajar sehingga kita semakin baik keadaannya. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid ke-10. Ayat ini kata Imam Qurtubi rahimahullah, dzakara ta'ala anna min ni'amihi. Kata Imam Qurtubi, Allah menyebutkan bahwa di antara nikmat-nikmatnya. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa di antara nikmat-nikmatnya. Nikmatnya banyak. Di antaranya. Apa itu? An akhrajakum min butuni ummahatikum atfala. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian atfalan, berupa bayi. La ilma lakum bisyai', yang tidak ada pada kalian ilmu sedikit pun. Yang kalian tidak ada ilmu sedikit pun. Summa, kata Imam Qurtubi, kemudian ibtada'a faqal. Kemudian Allah mulai mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah katakan, lalu Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Itu nikmat kedua. Nikmat yang pertama apa tadi? Kita bisa lahir ke dunia. Antum di dunia banyak menikmati berbagai macam nikmat. Gunung yang hijau dilihat nikmat. Laut yang hijau dilihat nikmat. Wah, banyak kenikmatan. Sekian banyak nikmat. Alam naj'al lahu 'ainain? Bukan kami yang menciptakan dua mata? Itu nikmat. Matanya dua. Coba kalau antum mata yang satu tidak melihat, susah, Pak. Walisana wa syafatain, bukan kami yang menciptakan dua bibir, satu lisan. Lisan untuk ngomong. Bibir ini untuk menyempurnakan suara yang keluar. Antum mau ngomong ma, makan, ma. Coba kalau bibirnya cuma satu, yang keluar huruf apa? Bibirnya cuma satu, mau ngomong makan, yang keluar apa coba? Hurufnya beda. Nikmat. Ya. Lahir dalam kondisi bayi yang utuh. Nikmat. Tidak perlu dicangkok. Sekarang apa-apa cangkok sih ya, mata cangkok, jantung cangkok, apalagi yang dicangkok. Pernah dicangkok, bukan hanya pohon yang dicangkok, orang bisa cangkok, cangkokan. Alhamdulillah lahir sehat. Setelah itu Allah anugerahkan nikmat yang besar, pendengaran, penglihatan, hati. Kenapa? Nikmat ini allati ta'lamun biha wa tudrikun. Tiga nikmat ini, pendengaran, penglihatan, hati, nikmat yang bisa kalian mengetahui, bisa mengerti sesuatu. Bisa mengerti dan mengetahui sesuatu. Antum bisa ngerti sesuatu karena mendengar, melihat, berpikir. Iya. Kalau orang enggak mendengar, pendengarannya enggak fungsi, akhirnya enggak bisa ngomong. Apa namanya? Orang enggak bisa ngomong apa namanya? Bisu. Berawal dari mana itu? Karena enggak punya pendengaran. Cuman mata. Makanya orang bisu ngomongnya pakai apa, Pak? Pakai jari. Karena enggak pendengaran, enggak berfungsi. Gitu. Saya punya keponakan, Pak. Dari kecil enggak bisa ngomong. Suatu saat sama keponakan saya, dan tidak cucu saya, keponakan saya ini membawa dia ke acara walimahan. Walimahnya orang awam. Soundnya itu, Pak, soundnya itu bisa urg, Pak. Teng. Qadarullah, cucu saya ini di depan salon, tung gitu. Jadi dia itu mulai ada reaksi bisa ngomong. Akhirnya dibawa ke THT. Oh, ternyata dia tidak bisa ngomong, enggak ngerti bahasa itu karena telinganya apa? Enggak dengar. Akhirnya diberikanlah alat 150 juta, Pak. Plus itunya, apa namanya, masangnya atau apanya. Mulai disekolahkan, sekolah anak yang apa itu? Cacat ya. Nah, mulai bisa ngomong mama. Bisa mulai ngomong makan. Dengar, mulai masuk ilmu. Sekarang sudah mulai bisa baca Al-Fatihah. Dengar. Walaupun terlambat. Usia segitu sangat terlambat, tapi mending sudah mulai bisa dialog karena mendengar. Gitu. Jadi telinga ini mahal ternyata. Sing sehat-sehat itu disyukuri loh. Enggak perlu beli alat ratusan juta. Kalau punya 150 juta bisa nggo modalan tuh. Alhamdulillah sehat. Lah ini modal juga telinga untuk mendengar kebaikan. Barakallahu. Maka fungsikan telinga untuk mendengar. Alhamdulillah sekarang jazakallahu khair kepada para pengurus dakwah, insyaallah sangat-sangat kita dibantu. Mau tidur, enggak bisa tidur-tidur, buka HP, dengerin apa? Audio, rekaman. Ya, cat dengerin insyaallah. Kan begitu. Jadi bukan sekedar sebagai penghantar tidur seharusnya. Ambil buku, tulis. Oh, ini faedah, tulis. Seharusnya kan kayak gitu ya. Tulis. Oh, ini taklim, tulis, ditulis, dicatat faedahnya. Insyaallah jazakumullahu khairan. Kita sampaikan kepada para ikhwah yang telah bersemangat membantu kita semuanya dapat faedah ilmiah. Dan sangat mudah untuk kita bisa mendengarnya. Tinggal pencet, wer, cetet, bunyi. Tidak kayak jawaban dulu harus bawa kaset, direkam, ditaruh. Ya, dibawa pulang ternyata habis baterainya, tidak bunyi. Sekarang alhamdulillah, masya Allah, tinggal pencet, wer, selesai dengerin. Tinggal kobernya. Gitu ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan pada para mas'ul, para penanggung jawab dakwah yang dengan kesungguhannya memberikan ta'awun kepada kita, thalabatul ilm. Taib. Dan itu sebagai pahala besar bagi mereka. Ya. Jangan diremehkan pekerjaan seperti itu, enggak semua orang bisa. Yang kedua, kalaupun bisa, tidak semua orang kober. Iya toh? Mungkin sibuk lah, saya mendingan kerja di sana aja. Masya Allah, diberi kemampuan dan diberi kesempatan. Walhamdulillah, sehingga semuanya bisa menikmati nikmat ilmu, didengarkan di tempat masing-masing. Jadi HP kita berfaedah, ya, dengerin rekaman kajian. Istri-istri kita yang mungkin memang lebih bagus di rumah, bisa, ayo istri saya tadi ngaji ini, dengerin. Insyaallah. Bantu mereka dengerin taklim. Jangan kita tok. Jangan sampai kita nganter enggak mau, sementara mereka juga tidak diberi fasilitas mendapatkan ilmu. Beri kesempatan. Taib. Qala Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullah. Min adabi al-alim. Berkata Abu Umar Abdul Bar rahimahullah. Min adabil alim. Di antara adab orang yang berilmu. Apa adab orang yang berilmu? Tarkud da'wa lima la yuhsinuhu. Yang pertama, kata Abu Umar bin Abdul Bar, adab di antara adab orang yang berilmu, meninggalkan diri dari mengaku-ngaku. Lima la yuhsinu, dengan perkara yang tidak menjadikan baiknya dia. Meninggalkan dari mengaku-ngaku dengan perkara yang tidak menjadikan bagusnya dia. Ya? Iya. Seperti tadi, Imam siapa? Asy-Syafi'i. Kitabnya banyak, karyanya. Tapi dia mengatakan, saya lebih senang orang mengambil faedah dari kitab saya, walaupun mereka tidak menyandarkan kepada saya. Nah itu. Sebab hati lemah. Hati itu lemah. Sehingga kalau mengaku-ngaku akan menjadikan dia lupa. Tayyib. Sebagaimana orang yang diberi harta, ketika orang yang diuji dengan harta, ketika dia sudah memiliki sekian banyak harta, kisah tiga orang. Orang yang belang kulitnya, yang botak, tidak punya rambut, yang buta, dikasih harta. Yang ini dikasih unta, yang ini dikasih sapi, yang ini dikasih kambing. Dulu orang ini tidak punya apa-apa, diuji dengan harta. Setelah jadi orang sukses, diuji lagi oleh Allah dengan malaikat. Diutus malaikat meminta pertolongan. Saya ini orang miskin, terputus bekal perjalanan. Apa kata si orang yang diuji dengan harta, yang dulu kulitnya belang-belang, sekarang sudah ganteng, sudah bagus. Al-hukuku kasiroh. Innama warastuhu min warisin, tidak lain harta ini dari warisannya nenek moyang kami. Lupa kepada Allah. Hak-hak yang lain masih banyak, saya tidak bisa bantu. Padahal untanya selembah. Padahal sapinya selembah. Tidak membantu sedikit pun. Lupa kepada Allah. Menyandarkan nikmat kepada nenek moyangnya, bukan kepada Allah. Sombong sekali. Yang dibanggakan nenek moyang saya orang kaya, saya makanya keturunannya orang kaya. Padahal itu dari Allah dimodali tadi unta dan apa tadi? Sapi. Adapun yang buta yang dikasih modal apa tadi? Kambing mengatakan, "Khud ma syi'ta." Silakan kamu ambil yang kamu inginkan. Mau ngambil berapa ambil saja sana. Saya juga dulu orang kayak kamu, enggak punya apa-apa, saya juga buta. Silakan ambil. Nah, ini orang yang lulus. Lulus diuji oleh Allah. Enggak eman-eman. Sadar apa yang diberi itu dari siapa? Saya itu memang dulu orang buta kayak kamu. Saya dulu juga orang miskin, enggak punya apa-apa. Lalu Allah berikan harta. Kambing itu satu lembah. Kamu butuh berapa? Silakan ambil sekehendakmu. Mau ngambil berapa, ambil saja. Masya Allah. Itu orang yang ngerti keadaan dirinya. Itu seharusnya seperti itu. Demikian pula orang yang berilmu. Semua yang dimiliki dari Allah. Tidak menjadikan mengaku-ngaku. Yang kedua, watarku al-fakhri, tarkul fakhri bima yuhsinuhu, meninggalkan sifat fakhr. Apa fakhr? Berbangga diri. Yang itu menjadikan baiknya dia. Meninggalkan berbangga apa? Diri yang itu akan menjadi bagusnya dia. Illa ayyattarra ila dalik, kecuali kalau terpaksa. Terpaksa. Kama ittarra Yusuf, seperti keterpaksaannya Yusuf alaihi assalam. Apa kata Yusuf kepada raja? Ij'alni 'ala khazainil ard, inni hafidun 'alim. Jadikan saya menjadi khazain al-ard, penjaga orang yang menjaga harta kaum muslimin. Jadi menteri urusan apa? Yang ngurusi kebutuhan manusia. Khazainil ard. Kenapa? Inni hafidun alim, saya orang yang menjaga. Alim, saya orang yang mengerti ilmu. Kenapa Yusuf mengatakan demikian? Wadhalika annahu lam yakun bihadratihi, karena yang demikian itu tidak ada orang yang dihadapannya. Man ya'rifu haqqah, orang itu tidak ngerti hak-haknya harta manusia. Begitu, tidak bisa menjaga harta manusia. Sehingga dia pun mengatakan, jadikan saya penjaga bumi. Fayusni alaihi bima huwa fihi wa yu'tihi bikistih, maka dia akan dipuji oleh Allah dengan apa yang ada padanya dan memberikan dengan keadilan. Wa ra'a anna dzalikal maq'ad la yaq'aduhu ghairu min ahli waqtihi, dan dia melihat posisi orang yang menduduki posisi itu tidak ada orang yang duduk di situ pada hari itu illa qassara, orang yang ngurang-ngurangi hak manusia. Pegawai tapi sukanya ngurang-ngurangi hak. Begitu. Amma yajibu lillah, apa yang diwajibkan oleh Allah. Minal qiyam bihi min hukuki, seperti menunaikan haknya. Nabi Yusuf memandang rata-rata orang itu tidak bisa menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. Falam yasa'ahu illa sa'ya, dan tidak akan berusaha kecuali orang yang berusaha fi duhuril haq bima amkana, menampakkan kebenaran yang memungkinkan bagi dia. Fa idza kana dzalik fajais, kalau kondisi seperti itu boleh. Tapi ini kan tingkatannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah diuji belum? Kejujurannya apa itu? Digoda oleh wanita cantik. Lulus apa gagal? Lulus. Orang yang hafid, menjaga diri betul. Bayangkan pemuda yang tampan digoda wanita cantik, digawa ke kamar, dikunci. Sang perempuan sudah berpenampilan yang menggoda anak muda. Hai talak, kemari, kemari. Dipanggil. Begitu dipanggil, Yusuf ditolong oleh Allah. Diselamatkan. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Dia betul-betul orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Walaupun ada kesempatan, tidak dipakai. Kalau mau, pertama dia anak muda. Syahwatnya lagi apa? Lagi membara, Pak. Yang kedua, perempuannya yang ajak. Yang ketiga, sudah dikondisikan. Aman. Bayangkan. Dalam kondisi kesempatan ada seperti itu, tidak mau. Lulus Nabi Yusuf. Itu Nabi. Imannya betul-betul teruji. Nah kalau antum dimingi-mingi apa harta yang sedikit langsung lumer. Nah, lumer Pak. Langsung lunak, prinsip-prinsipnya lumer. Lembek. Padahal baru sedikit godaannya. Maka barakallahu fikum, jangan sampai kita menyamakan diri kita seperti Nabi Yusuf. Wah, saya akan jadi orang yang adil nanti. Kalau saya menguasai kampung ini, saya yang paling bisa menegakkan kemakmuran, keadilan. Maka pilihlah saya. Wah, emangnya kamu kelasnya Nabi Yusuf apa? Ya Allah musta'an. Singkat barakallahu fikum, kita selesaikan lain waktu insyaallah sampai pada poin surat An-Nahl 78. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.